السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. بروايات كان dalam صحيح بخاري dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham wal qatifah wal khamisah, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, celaka budaknya dinar, budaknya dirham, celaka budak permadani, budaknya selimut, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita, celaka budaknya harta, budaknya dinar, budak dirham, budak selimut, budak permadani, kalau diberi dia ridha dan kalau tidak diberi dia marah. Ikhwani fi din a'azakumullah, hadis ini menunjukkan jeleknya orang yang tidak zuhud, yang terkena penyakit hubbud dunya, yang tidak berjalan, tidak bergerak, tidak berbicara, tidak diam kecuali karena dunia. Mengapa dia berjalan? Karena dunia. Kenapa dia berhenti? Karena dunia. Kenapa dia berbicara? Karena dunia. Kenapa dia diam, tidak berbicara? Karena dunia. Kenapa dia membantu? Karena dunia. Kenapa dia menolong? Karena dunia. Kenapa tidak menolong? Karena dunia. Ini abdud dirham, abdud dinar, Abdul Khamisah, Abdul Qatifah. A'udzu billahi min dzalik, julukan yang sangat jelek dari Rasulullah SAW sebagai budaknya dinar, budaknya dirham. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukankah kita diperintah untuk beribadah pada Allah dengan ikhlas? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, sehingga semuanya karena Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku, kata Allah. Berarti hidupnya untuk ibadah. Hartanya untuk ibadah. Tenaganya untuk ibadah. Pandangannya untuk ibadah. Tangannya untuk ibadah. Semua apa yang kita miliki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bermacam-macam bentuknya. Ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah seperti salat, puasa, zikir dan sebagainya. Ada yang ghairu mahdhah seperti menolong manusia, memberikan kebaikan, membantu orang lain, mengerjakan berbagai macam sunnah-sunnah dalam muamalah. Ikhwani fillah na'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah semua itu kita kerjakan, kita amalkan karena Allah, jangan karena dunia. Ikhlasan lillahi wa fillah. Adapun dunia kita cari dengan yang halal, kita dapat seberapa kita katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shaliha. Alhamdulillah. Yang dengan kenikmatan dari Allah segala kebaikan menjadi sempurna. Ikhwani fillah na'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma pernah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Memegang kedua pundak beliau dan kemudian berkata kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hendaklah engkau di dunia menjadi seperti gharib atau 'abiru sabil. Gharib adalah orang asing, sedangkan 'abiru sabil adalah orang yang dalam keadaan mengadakan perjalanan. Seorang asing di negeri asing, tujuan utamanya adalah kembali ke tempat asalnya. Sahih? Nah. Yang namanya gharib atau ibnu sabil, musafir, tujuan dia nantinya pada ujung-ujungnya adalah kembali ke tempat asal. Maka kalau ada orang asing di satu tempat karena satu hajat, kemudian dia membangun rumah, itu akan ditanya, kamu ngapain bangun rumah di sini? Emang berapa lama akan tinggal? Seminggu. Kamu akan katakan, orang ini aneh. Ngapain tinggal seminggu bangun rumah? Baik. Barakallahu fiikum. Masalahnya adalah, walaupun terkesan lama 67 tahun atau 70 tahun atau 90 tahun terasa lama, tapi dibandingkan dengan khalidina fiha, kehidupan yang kekal abadi, maka dunia ini sesaat, sebentar, seperti orang yang singgah di bawah pohon kemudian melanjutkan perjalanan. Orang yang singgah di bawah pohon kemudian melanjutkan perjalanan, apakah dia akan membuat sesuatu yang permanen di sana? Tidak. Atau digambarkan sebagai ubur alal qantarah. Ubur artinya menyeberangi. Alal qantarah di atas jembatan. Orang yang menyeberangi jembatan, tujuannya adalah sampai di seberang. Apakah mungkin di tengah-tengah dia membuat sesuatu yang permanen? Bangunan yang permanen ila akhir? Tidak mungkin. Mengapa? Kamu cuma lewat. Ngapain kamu membuat ini, membuat itu di jembatan tersebut? Membuat bangunan, membuat ini, membuat itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menemui para sahabat dalam keadaan membekas di pipi beliau bekas tikar, garis-garis tikar. Maka beberapa orang sahabat menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami membuatkan untukmu wita'ah? ranjang. Bagaimana kalau kami buatkan untukmu tempat tidur? Agar engkau tidak seperti itu. Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan kalimat, Al-amru a'jalu min dhalim. Urusannya lebih cepat dari itu. Urusan dunia ini lebih cepat dari itu. Artinya tidak akan lama. Sebentar. A'jal min dhalik. Demikian diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad al-Bukhari dan Muslim. Dan Tirmidzi menyatakan hadis hasanun sahih. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika para sahabat dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki rumahnya, apa yang kalian lakukan ya Rasulullah? Qadwaha, sudah mulai rusak rumah-rumah kami, maka kami perbaiki. Maka Nabi menjawab, ma aral amra illa a'jala min dhalik. Urusannya lebih dekat dari itu. Urusannya lebih cepat dari itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau ingin dibuatkan wilta'ah, dibuatkan tempat tidur, dijawab dengan kalimat yang hampir sama. Melihat para sahabat memperbaiki rumahnya, juga Rasulullah SAW menjawab dengan perkara yang hampir sama. Artinya, kehidupan dunia ini sementara. Harusnya kita berpikir lebih banyak tentang perkara yang kekal, yaumul qiyamah. Apakah kita akan mendapatkan jannah? Atau na'udzubillah, kita akan masuk ke dalam neraka. Itu yang lebih kita pikirkan, karena itu kehidupan yang kekal abadi. Seharinya di sana 50 ribu tahun. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Naik para malaikat kepada Allah dan juga Jibril di hari yang kadarnya 50 alf sana, 50 ribu tahun. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara ini menunjukkan bahwa kita hidup di dunia sekadarnya. Kita ambil dari dunia sekadarnya. Kita mengambil semua yang kita butuhkan di dunia sekadarnya. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita mendapatkan dari Allah jannah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ahlus suffah itu jumlahnya 70 orang. Di antaranya bersama mereka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana keadaan mereka? Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya beliau menyatakan, yani Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, laqad ra'aitu 70 min ahli as-suffah. Aku melihat 70 orang ahli as-suffah. Ahli as-suffah adalah para sahabat yang datang dan tinggal di sisi Rasulullah SAW untuk belajar. Sehingga mereka tinggal di sebelah masjid. Ada suffah seperti gubuk hanya dengan atap, yang mereka tinggal di sana. Rasulullah keluar, mereka mengikutinya. Sampai Rasulullah SAW masuk ke rumah kembali, mereka tinggal di suffah kembali. Kata Abu Hurairah, aku melihat mereka, ma minhum rajulun alaihi rida. Aku tidak melihat mereka satu pun memiliki baju luar, baju yang dipakai di luarnya. Mereka hanya punya satu kain. Sebagian mereka disarungkan dan tidak punya yang diletakkan di pundaknya. Sebagian mereka meletakkan di pundaknya sampai turun ke bawah dan kemudian ditutupkan oleh tangannya, dipegang agar jangan terlihat kemaluannya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, imma izarun wa imma kisa. Tahu pakaian umrah? Pakaian umrah itu yang di bawah, yang disarungkan, namanya izar. Yang dikerodongkan di atas namanya kisah. Mereka ini, kata Abu Hurairah, aku tidak melihat dari mereka yang memiliki dua pakaian. Imma disarungkan saja, tidak punya kisah. Atau kisah saja, tidak punya izar. Sehingga kisah mereka dikerodongkan dari pundak mereka atau di leher mereka yang menutupi nisfas saq sampai setengah betis atau di bawah lutut. Ada yang lebih panjang, ada yang sampai hampir mata kaki. Dalam keadaan mereka, kata Abu Hurairah, memegang fayajma' biyadi, memegang kainnya dengan tangannya, menjaganya. Karahiyata an tura auratahu, karena khawatir kelihatan auratnya. Terbayang ya, kain itu dikerodongkan begitu kemudian ditutupkan pakai tangan begitu. Khawatir kelihatan kemaluannya. Demikian kehidupan mereka. Tidak berpikir saya begini supaya memiliki pakaian yang banyak, pakaian yang bagus, pakaian tidak. Berpikirnya aku mencari ilmu di Rasulullah SAW dan beramal agar aku mendapatkan jannah. Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Umar dikatakan oleh Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'anna ka gharibin aw abiri sabilin, jadilah engkau di dunia ka'anna ka gharib, seperti engkau orang asing. Ibnu Umar memahami dan beliau berkata, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau engkau di pagi hari, jangan tunggu sore. Dan kalau engkau di sore hari, jangan tunggu pagi. Khudh min sihhatika li saqamik wa min hayatika li mautik. Ambillah masa sehatmu untuk masa sakitmu, dan ambillah masa hidupmu untuk masa matimu. Ini makna yang dipahami dari kalimat abiri sabilin au gharib, orang asing. Orang asing enggak akan berlama-lama. Fa idza faragta fansab, kalau selesai urusan pulang. Idza qadaita hajataka farji' ila ahlik. Itu nasihat yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Kalau engkau selesai urusan kalian dalam safar, dalam perjalananmu sudah selesai, farji' ila ahlik, segera kembali ke rumah. Dan itu keadaan orang asing, otomatis rindu kampung halaman. Wa manusia ini kampung halaman aslinya adalah jannah. Rumah kalian sesungguhnya di dalam jannah. Allah ciptakan Adam di dalam jannah. Allah ciptakan Hawa dari Adam di dalam jannah. Tetapi qadarullah, Allah takdirkan turun ke bumi dengan sebab-sebab yang Allah takdirkan. Kemudian Allah katakan, wa imma ya'tiyannaka, bisa jadi datang padamu huda, faman tabi'a hudaya fala takhaf, siapa yang mengikuti hidayahku maka dia tidak akan khawatir dan enggak akan sengsara. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, artinya kita akan kembali ke sana, pulang kembali. Kalau kita tidak mengamalkan amalan yang saleh, kita enggak akan kembali ke kampung halaman kita. Kita justru kembalinya ke neraka, na'udzubillah min dzalik, bersama iblis la'natullah alaih. Karena iblis sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis sudah bersumpah, la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan seluruh anak Adam, kata iblis, untuk menemani dia. Maka Allah pun katakan, la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, akan aku penuhi neraka dengan manusia dan jin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita merasakan di dunia ini sementara, merasakan di dunia ini dalam keadaan kita siap untuk pulang, siap untuk kembali kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan apa yang akan kita bawa nanti ke hadapan Allah. Allah enggak akan nanya bagaimana badanmu, gemuk atau kurus. Allah enggak akan tanya bagaimana wajahmu, cantik atau tidak cantik, cakep atau tidak cakep. Allah tidak akan tanya sisi itunya. Allah akan tanya apa yang kamu amalkan dengan kenikmatanku yang aku berikan kepadamu. Sudah kita bacakan riwayat-riwayatnya. Akan ditanya apa yang kamu kerjakan dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu. Bukankah aku berikan padamu kendaraan? Bukankah aku berikan pada kamu rumah? Bukankah aku berikan pada kamu harta benda? Bukankah? Semuanya akan ditanya. Maka kalau kita sudah mengamalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita akan jawab dengan tenang, tenteram. Ya Allah, aku infakkan fi sabilillah. Aku bantu dakwah. Aku bantu majlis-majlis ta'lim. Aku bangun pondok-pondok pesantren. Aku berikan pada mereka-mereka fuqara wal masakin, wal aitam, anak-anak yatim dan para janda. Masya Allah, dengan ikhlas karena Allah akan menjadi pahala di sisi Allah Ta'ala. Yabqa ila yaumil qiyamah, akan tetap kekal ila yaumil qiyamah. Adapun yang kita pakai, yang kita makan, yang kita habiskan, ya habis, enggak tersisa yaumil qiyamah. Tetapi yang disedekahkan, yang diberikan fi sabilillah, akan yabqa, akan terus menerus kekal sampai hari kiamat. Dan kita akan melihat pahalanya yaumul qiyamah yang jauh berlipat-lipat kali. Ikhwan ibn a'azakullah, berarti apa makna gharib? Apa jadilah engkau sebagai orang asing? Jangan buang-buang waktu. Kita dikejar yang namanya maut. Kita ini setiap hari, setiap saat mendekat pada kematian. Maka jangan buang kesempatan. Kita akan kembali pulang. Maka persiapkan bekalnya. Kalau engkau pagi hari, jangan bilang nanti sore saja. Sekarang kerjakan. Sekarang sedekahkan. Kalau engkau di sore hari, jangan tunggu pagi. Kalau engkau di pagi hari, jangan tunggu sore. Dan kalau engkau dalam keadaan hidup, segera kerjakan sebelum mati. Khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sehat, segera kerjakan amalan-amalan saleh. Segera kita kerjakan sunnah-sunnah. Segera kita kerjakan amalan-amalan ibadah. Segera kita talabul ilmi sebelum kita sakit. Mumpung masih muda sebelum kita tua. Ketika kita tua sebelum kita renta. Ketika kita renta sebelum kita mati. Ambil kesempatan tersebut. Kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amalan apa yang akan aku lakukan supaya aku bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai pula oleh manusia? Dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Jawabannya zuhud. Lihat jawaban Rasulullah SAW. Qala izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, maka niscaya Allah akan cinta kepada kamu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah pada apa yang ada pada manusia. Yuhibbukan nas, niscaya manusia akan suka padamu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau zuhud fid dunya sudah dibahas, alhamdulillah panjang lebar. Bagaimana zuhud fima indan nas? Zuhud pada apa yang ada di tangan manusia. Jangan iri, jangan dengki, jangan kepingin, jangan berharap dikasih. Kadang-kadang manusia meminta, dan meminta itu perkara yang rendah. Sudahlah, dia mendapatkan rezeki tersebut, alhamdulillah, dan kamu tidak perlu iri dan tidak perlu engkau meminta padanya. Zuhudlah. Zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia. Kalaupun tidak meminta, kadang bersikap dengan sikap-sikap supaya dikasih. Kamu, masya Allah, sekarang banyak ya hartanya. Hah? Kamu begini, pokoknya kalimat-kalimat yang kamu mau. Iya, mau. Ini tidak zuhud. Sudah, syukuri apa yang kamu dapat. Mereka membantu kamu, alhamdulillah. Kalau tidak, zuhudlah. Terima apa yang Allah kasih kepadamu. Cukup, syukuri itu. Jangan ada iri, jangan ada dengki. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah. Kalau zuhud pada manusia atau pada apa yang ada di tangan manusia, kita tidak kepingin. Tidak kemudian merengek, tidak kemudian meminta, atau tidak kemudian bersikap dengan sikap-sikap yang memalukan. Maka niscaya manusia akan suka pada kamu. Ikhwan fillah na'azakumullah, kebanyakan manusia, nasallahu salam al-afiyah, kalau dia kaya, mendekat semua. Begitu dia bangkrut, menjauh semua. Isyata. Tidak zuhud. Hubunganmu dengan manusia jangan karena dunia, jangan karena harta. Hubunganmu dengan manusia karena Allah, lillahi wa fillah. Maka ketika dia kaya, ketika dia miskin, ketika sama. Ketika dia alhamdulillah Allah berikan padanya harta berlimpah, kamu tetap baik padanya. Ketika dia bangkrut pailit, kamu tetap dekat kepadanya. Dalam keadaan ketika kaya, tidak kemudian engkau mengharapkan dari mereka. Ketika dia jatuh miskin, tidak kemudian engkau merendahkannya atau menghinakannya. Tidak. Tetapi justru membesarkan hatinya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu hanya dunia. Dunia itu seperti hujan yang turun, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian menguning, lapuk, kering, jadi humus. Selesai. Itu dunia. Tidak akan ada yang awet. Tidak akan ada yang kekal. Kullu man 'alaiha fan. Sehingga orang tadi mengenali bahwa engkau ini sahabat yang baik. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aisyah menceritakan, dan Aisyah yang paling tahu bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bagaimana keadaan rumahnya. Kata Aisyah, tuhufi Rasulullah. Rasulullah wafat. Wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dhu kabid. Beliau wafat dalam keadaan di rumahku tidak ada sesuatu apapun yang bisa dimakan oleh dhu kabidin. Pemilik kabid itu artinya makhluk hidup. Jangankan manusia. Semua makhluk hidup. Enggak ada makanan yang bisa dimakan oleh makhluk hidup. Illa syatru si'irin fi raffin li. Kecuali ada gandum sedikit di atas rakku, aku makan padanya. Fakiltuhu fabaniya. Aku makan, kemudian habis. Muttafaqun alaih. Demikian muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Masih bernada sama. Diriwayatkan dari Amr ibn al-Harith. Akhi Juwairiyah binti al-Harith. Saudaranya Ummul Mukminin Juwairiyah. Radiyallahu ta'ala anha. Menceritakan dari Juwairiyah tentunya. Tentang rumahnya Rasulullah SAW. Qala ma taraka Rasulullah SAW inda mautihi dinaran wala dirhaman wala abdan wala amatan wala syai'an illa baghlatahu albayda allati kana yarkabuha wa silahahu wa ardan ja'alaha libni sabili sadaqah. Katanya Rasulullah SAW meninggalkan kami ketika matinya tidak meninggalkan satu dinar pun, tidak pula satu dirham, tidak pula seorang budak, tidak pula seorang budak perempuan, tidak sedikit pun apapun kecuali seekor keledai atau baghlah. Baghlah itu antara keledai dengan kuda yang berwarna putih, yang biasa dikendarai oleh Rasulullah SAW, dan senjata beliau hanya itu. Ada pula tanah, tetapi tanah itu sudah dijadikan sebagai waqaf libni sabil oleh Rasulullah SAW. Ini tanah, kebun, hasilnya untuk siapapun dari musafir boleh mengambilnya. Infakkan, disodakahkan libni sabil. Hadis rawahul Bukhari. Ikhwati fillah na'azakumullah, Rasulullah SAW tidak meninggalkan apapun kecuali keledai yang dikendarainya atau bighal dan pedang, yang keduanya dipakai dalam jihad fisabilillah. Bahkan diriwayatkan dalam keadaan baju besinya digadaikan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Jangan cerita ahlu suffah yang tadi sudah digambarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Bahkan sahabat-sahabat yang lain pun yang bukan ahlu suffah, mereka dalam keadaan lebih mementingkan akhirat. Diriwayatkan dari Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan wajah Allah. Fa waqa ajruna 'ala Allah, maka pahala kami insyaallah tercatat di sisi Allah. Di antara kami ada yang mati, meninggal dalam keadaan belum mendapatkan balasan apapun di dunia. Maksudnya dunianya tidak dapat apa-apa. Tercatat insyaallah di akhirat pahala. Tetapi di dunia sebagian kami tidak mendapatkan balasan apapun dari dunia. Mereka mati dalam keadaan belum merasakan ajrihi fid dunya. Wa minhum Mus'ab bin Umair. Di antaranya Mus'ab bin Umair yang bukan dari orang miskin asalnya, tetapi dia meninggalkan keluarganya karena musyrik kafir. Diutus oleh Nabi sebagai duta pertama ke Madinah. Beliau berjalan ke Madinah. Ketika wafat terbunuh dalam perang Uhud, dalam keadaan memegang bendera kaum muslimin, tidak meninggalkan apa-apa kecuali namirah, sehelai kain. Fakunna idza ghattaina biha ra'sahu, kalau kami tutupkan ke kepalanya, kelihatan kakinya. Kalau kami tutupkan ke kakinya, terlihat kepalanya. Ini ketika beliau mati, meninggal radhiyallahu ta'ala anhu, akan dikafani dengan kain yang dia punya. Ternyata enggak punya kecuali satu namirah, yang kalau namirah ini ditutupkan ke kepalanya, kakinya terlihat. Kalau tutupkan ke kakinya, kepalanya terlihat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kami tutupkan ke kepalanya. Maka jenazahnya ditutup dengan kain kafan yang terlalu kecil, kakinya terlihat. Kemudian kata Nabi, ij'al ala rijlaihi syai'an minal idkhir, jadikan di kakinya semak-semak untuk menutupinya. Wa minna man aina'at lahu thamaratuhu, ada pula di antara kami yang Allah kasih dari dunianya sebagai balasannya di dunia, yaitu aina'at lahu thamaratuhu, buah-buahnya masak di pohon. Bahwa yahjibuha, dia mengambilnya, dia memetiknya, juga ada. Tetapi kebanyakan dari kami tidak mendapatkan apapun dari dunia. Mereka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala di akhirat insyaallah. Ikhwani fid din, a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat law kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah. Kalimat yang sudah kita singgung dalam sesi pertama, bahwa kalau saja dunia ini memiliki nilai sesayap nyamuk saja, maka enggak akan diberikan kepada orang kafir surbatama. Itu diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hadis hasanun sahih. Bahkan disebutkan pula dalam hadis yang masih riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna dunya mal'una wa mal'unatun ma fiha illa dzikrullah." Ketahuilah bahwa dunia itu terlaknat dan terlaknat seluruh isinya kecuali dzikrullah wa ma walahu wa 'aliman aw muta'allima. Dunia terlaknat dan juga isinya seluruhnya terlaknat, dijauhkan dari rahmat kecuali dzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walahu, dan apa yang berkait dengan dzikrullah. Dan seorang yang alim atau seorang yang muta'allim, seorang yang belajar atau seorang yang berilmu, seorang yang berilmu atau seorang yang belajar, karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena ilmu dan berilmu itu dzikrullah, sehingga dalam riwayat illa dzikrullah titik. Wa mawala, karena semua yang berkait dengan dzikrullah tidak terlaknat. Harta kalau dipakai untuk dzikrullah tidak terlaknat. Kendaraan jika dipakai untuk ta'lim, untuk kajian tidak terlaknat. Semua perkara dunia yang dikaitkan dan dipakai untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk mendukung ibadah kepada Allah, talabul ilmi wal amal bih, maka dia tidak terlaknat. Selebihnya, mal'unun wa mal'unun ma fiha. Akhwani fi din, a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Likulli ummatin fitnah. Masing-masing umat punya fitnah, ujian-ujian yang besar. Wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang hasanun sahih, dan fitnahnya umatku adalah harta. Ikhwani fillah na'azakum, sudah kita katakan, kadang manusia ketika diuji dengan kemiskinan lulus, masya Allah, sabar, menangis, meratap kepada Allah, beribadah, minta ampun, dekat kepada Allah, rajin talabul ilmi, mengamalkan ibadah, masya Allah. Tetapi ketika diuji dengan kekayaan, tidak banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kebanyakan tidak bersyukur, kebanyakan selalu merasa belum mendapatkan apa-apa, merasa paling sengsara di dunia, padahal sudah diberi oleh Allah sekian banyak. Padahal in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan kami tambah, kata Allah. Tetapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari riwayat sahabat Abdullah ibn Syakhir radhiyallahu taala anhu, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beliau membacakan ayat Allah, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian takatsur, berlomba-lomba memperbanyak harta. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Nabi menjelaskan, menafsirkan, yaqulu ibnu adam mali mali mali wa hal laka ya ibnu adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Anak Adam selalu berkata, hartaku, hartaku. Anak Adam selalu berkata, ini hartaku, ini hartaku. Wahai anak Adam, tidaklah hartamu, tidaklah milikmu, kecuali yang kau makan, kemudian habis, atau yang kau pakai, kemudian lusuh dan rusak, atau yang kau sedekahkan dan kemudian hilang, atau kemudian kekal. Ambait, kemudian kekal. Rawahu Muslim. Selebihnya bukan hartamu, pahami ucapan ini, barakallahu fikum. Kamu kaya raya, kamu siapkan hidangan meja yang panjang dengan makanan yang lengkap dari seluruh menu-menu di dunia. Masya Allah, kaya raya. Tapi berapa yang bisa masuk ke perutmu? Tidak banyak. Baru satu dua jenis kamu makan, selesai. Sisanya punya siapa? Hartamu? Bukan. Imma kamu berikan pada orang belakang yang masak-masak, para tukang-tukang masaknya, para kokinya, para pegawainya, makan buatlah kalian. Berarti rezeki mereka, bukan hartamu. Ya. Wa imma kamu bakhil kedekut, simpan sampai busuk, rusak, dimakan oleh bakteri-bakteri. Ya rezekinya mereka berarti, bukan hartamu. Hartamu itu yang kamu makan kemudian habis, yang kamu pakai kemudian lusuh dan rusak, dan yang kamu sedekahkan kemudian akan kamu lihat hasilnya. Ikhwani fillah a'azakumullah. Jadi apa yang dikatakan hartaku, tidak bisa. Saya punya mobil 5. Baik, apakah bisa dipakai 5-5-nya sekaligus? Tidak bisa. Kamu pakai 1. Yang 1 nganggur di rumah. Hanya kepuasan pribadi. Hawa. Ini hartaku. Kamu gak merasakannya kok. Sebaliknya, mereka yang dalam keadaan gak punya apa-apa, hanya punya sedikit ilmu, dia menaiki segala jenis mobil. Iya kan? Antar di sana, dijemput di sini. Macam-macam mobil, ganti-ganti terus mobilnya. Masya Allah istimewa. Taib, saya tanya, apakah dia ngurus? Tidak ngurus. Kalau rusak, apakah dia ngurus? Tidak. Pemilik tadi, dia harus ngurusi, dia harus ke bengkel, dia harus bensin, dia harus. Sesungguhnya nikmat mana? Ini barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya mali-mali adalah yang kamu pakai, yang kamu makan, yang kamu sedekahkan. Adapun sisanya, paling tidak kalau itu barang awet tidak rusak. Kalau makanan tadi rusak. Tapi barang awet ini, emas perak, yang kamu makan, ya secukup kamu bisa makan. Sisanya, diwariskan pada anakmu. Berarti bukan rezekimu, rezeki anakmu. Anakmu juga gak habis, cucumu. Jangan sombong menyatakan mali-mali. Wama maluka illa ma'akalta fa'afnait, wama labista fa'ablait, wama tasaddaqta fa'amdait. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم والعفو منكم وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagaimana cara menepis menghilangkan perasaan cukup dengan sebuah amalan yang telah dikerjakan sehingga kurang semangat untuk mengejar amalan-amalan yang lain? Apakah kamu yakin amalanmu yang kamu rasa cukup itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu yakin bahwa itu benar-benar ikhlas? Apakah kamu yakin bahwa kamu tidak melanggar syarat-syarat diterimanya amalan tersebut? Ikhwan ibn a'azakumullah. Apa yang kamu kerjakan dari amalan soleh, jangan terlalu yakin kalau itu diterima. Sedangkan dosa yang kamu kerjakan sudah jelas tercatat. Entah apakah Allah memaafkan atau mengazabnya. Wallahu ta'ala alam. Maka itu yang harus kamu pikirkan. Barakallahu fikum. Jangan GR dengan satu amalan yang kamu anggap besar. Saya pernah sholat di Masjidil Haram 40 rakaat. 40 rakaat itu kalau dikali 1000 atau 100.000 berarti 4 juta rakaat. 4 juta rakaat itu kalau saya umurnya sekian sudah cukup, saya enggak perlu salat lagi. Ada jahil. Jahil, ini orang yang bodoh. Salat 5 waktu tetap wajib, dan apa yang kamu kerjakan wallahu taala alam, diterima atau tidak diterima, apakah kamu ikhlas atau tidak ikhlas, apakah taharahmu becus atau tidak becus, apakah kamu dalam keadaan, masih sekian banyak perkara yang harus ditanyakan. Sehingga jangan seperti Bani Israel yang terlalu yakin dengan apa yang mereka lakukan, padahal mereka sudah membatalkannya dengan kekufuran mereka. Kemudian mereka berkata, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami anak-anak Allah, kami kekasih-kekasih Allah. Atau mereka menyatakan bahwa wa mamassaniya, tidak akan menyentuh kami neraka illa ayyaman ma'dudat, tidak menyentuh kami neraka kecuali beberapa hari saja. Ini GR-nya mereka, terlalu yakin dengan apa yang ada pada mereka, padahal mereka sudah membatalkannya dengan kekufuran, penyimpangan, kesesatan. Mana sehat untuk menjawab syubhat yang mengatakan bahwa bekerja keras juga termasuk ibadah karena dalam rangka menafkahi keluarga untuk berhaji, sedekah bisa lebih banyak. Barakallahu fikum, sudah dibahas. Kalau kalian perhatikan pembahasan dari awal sampai akhir, sudah disinggung bahwa seorang yang mencari ma'isyah untuk menafkahi istri dan anak-anaknya itu adalah perkara yang disuruh. Fantasyuru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tetapi adalah nasihatnya, jangan mengalahkan ibadahmu kepada Allah. Jangan mengalahkan salatmu berjamaah di masjid. Jangan mengalahkan talabul ilmi. Jangan mengalahkan sekian banyak amalan-amalan saleh yang lebih besar dari itu. Naam, barakallahu fikum. Itu pertama. Yang kedua, yang kamu dapatkan berapa, apakah kamu anggap itu sudah cukup atau belum cukup? Kalau kamu katakan belum cukup, berarti engkau masih takalluf, memberat-beratkan diri. Kalau sudah cukup dan kamu puas dengan itu, selebihnya kamu beramal dengan amalan ibadah, talabul ilmi dan lainnya, berarti kamu zuhud. Tetapi kamu tidak pernah merasa puas, merasa kurang terus, berarti hati-hati, kamu sudah mulai hubbud dunia. Sudah mulai hubbud dunia. Tolong nasihatnya terhadap suami yang kurang talabil ilmi karena sibuk bekerja di pabrik. Karena kerjanya di shift. Sampaikan kajian ini dari awal sampai akhir. Katakan Ustadz kirim salam. Nah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kita dan mereka. Cukup, enggak perlu ditambah dengan apa istilahnya, lembur ya. Kalau pengen tambahan, lembur sampai malam, gak usah. Kasihan anak istri, mereka juga punya hak. Apakah nasihat untuk saudara yang masih mengejar dunia? Sama saja, kirimkan rekamannya. Bagaimana cara membersihkan diri dan keluarga dari makanan yang dicari dengan cara yang haram? Yang namanya haram, mesti akan ada yang dirugikan. Ada madzlamahnya. Maka kembalikan madzlamahnya kepada yang berhak menerimanya. Kalau masih bisa diketahui. Kalau tidak bisa diketahui, maka sedekahkan. Kalau tidak bisa diketahui, banyak-banyak sedekah. Tapi kalau bisa diketahui, saya dulu menipu si fulan, kembalikan kepada si fulan. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, ana mau tanya bagaimana cara menyikapi ketika ada ummahat yang berselisih faham sampai memutuskan tali silaturahmi, bahkan sampai futur mengikuti ta'lim. Nah, wahai akhwat, kalau urusan yang dipertikaikan adalah masalah-masalah pribadi atau masalah dunia, jangan dijadikan perkara besar Jangan dijadikan kemudian perkara yang menyebabkan kamu futur meninggalkan ta'lim. Jangan. Allahumma illa, kecuali kalau kaitannya dengan manhaj. Yang ini menyimpang dari manhaj, diajak kembali enggak mau. Mungkin tidak mengapa berakhir dengan perpisahan. Tetapi kalau untuk masalah dunia, kata Nabi tidak boleh lebih dari 3 hari. Yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang ini berpaling, yang itu berpaling. Enggak mau ketemu. Enggak boleh lebih dari 3 hari. Wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Yang paling baik adalah yang memulai dengan salam. Apalagi perbedaan yang dua-duanya tidak salah. Teknis saja, menurut saya ini dulu, menurut saya itu dulu. Ya sudahlah, perkara-perkara yang tidak mengapa, berbeda pendapat, silakan. Kalau menurut saya, gulai lebih enak. Enggak bisa, menurut saya marak yang lebih enak. Kemudian berantem, ngapain? Itu selera kamu, ini selera saya. Perbedaan dalam masalah ini, enggak perlu pakai tahdir-tahdiran. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menyemangati suami agar lebih semangat dalam salat berjamaah? Kalau sudah tidur susah bangun. Kalau sudah bangun susah tidur, enggak? Diperintahkan untuk diperciki air. Rahimallah. Semoga Allah merahmat. Tapi kiamulail ya. Ya apalagi subuh. Ya. Kiamulail saja dikatakan semoga Allah merahmati suami istri. Yang bangun malam. Kalau suaminya bangun, dia bangunkan istrinya dengan memercikan air padanya. Atau kalau istrinya bangun lebih dulu, bangunkan suaminya dengan memercikan air padanya. Ini dirahmati oleh Allah SWT. Dulu sebelum saya mengenal manhaj salaf atau ngaji, saya melihat wanita yang tidak berhijab itu biasa saja. Tapi setelah mengaji, jangankan wanita yang tidak berhijab, melihat para ummahat atau akhwat yang berhijab pun membuat hati serseran. Begitu tulisannya. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu sehat. Iya, itu normal. Sehingga diperintahkan oleh Allah yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan. Adapun yang kemarin itu ya walaupun baru sekian persen tapi sudah mulai rujulahnya kurang. Rujulahnya kurang. Tahu rujulah? Kelaki-lakiannya kurang. Enam. Itu justru enggak normal yang waktu itu. Yang sekarang normal. Dan itu bagus. Jangan dianggap jelek. Istrimu akan suka yang demikian. Barakallahu fikum. Makanya yang penting tundukkan pandangan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Demikian pula kullil mu'minat, katakan kepada wanita mukminat, yahfadna yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Baik, naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wal afu minkum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.